الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid masih di bab yang ke-9. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, Babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang bertabarruk atau mencari berkah dari pepohonan atau batu-batuan dan yang semisalnya. Maksudnya itu termasuk kesyirikan. Jadi bab ini adalah pembahasan tentang salah satu bentuk kesyirikan, yaitu at-tabarruk asyirki, tabarruk mencari berkah yang syirik. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tabarruk yang disyariatkan dan tabarruk yang terlarang. Maka pada kesempatan ini insyaAllah ta'ala kita akan memasuki pembahasan dalil. Pembahasan dalil tentang tabarruk yang syirik. Dan telah kita jelaskan juga yang maha mampu memberikan keberkahan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita meyakini selain Allah bisa memberikan berkah, itu adalah syirik. Hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka apabila kita meyakini sesuatu adalah sebab keberkahan, padahal Allah tidak menentukannya sebagai sebab keberkahan, maka itu adalah syirik. Jadi pembahasan ini masih terkait dengan syirik dalam sebab. Dan syirik dalam sebab bisa menjadi dua bentuk syirik, yaitu syirik dalam rububiyah, meyakini selain Allah dapat menentukan sebab, apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan. Kemudian syirik dalam uluhiyah, yaitu bergantung hati kepada sebab-sebab yang tidak Allah syariatkan. Bahkan bergantung hati pada sebab yang Allah syariatkan, itu adalah syirik kecil. Karena bergantung hati itu adalah ibadah yang disebut dengan tawakal. Dan Allah tidak akan menolong orang yang bergantung kepada selainnya. Sebaliknya orang yang bergantung hanya kepada Allah, maka Allah pastikan dia akan mendapatkan pertolongan. Surat At-Talaq ayat ketiga. Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Baik. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang tabarruk yang syirik ini. Sekarang kita akan memasuki pembahasan dalilnya. Dalil yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini hanya dua dalil, yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah. Yang pertama dari Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Najm, mulai ayat ke-19 sampai 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata thalithatal ukhra. Terangkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga. Apakah bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada kalian? Tentu tidak bisa. Alakumul dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Kalau begitu, itu adalah pembagian yang curang. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain, berhala-berhala itu hanyalah nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Dan nenek moyang kalian, Allah tidak menurunkan ilmu tentang itu. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang kepadamu, telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Surat An-Najm ayat 19-23. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Ayat ini berbicara tentang kesyirikan, kekufuran, dan perbuatan maksiat serta kebodohan orang-orang musyrik jahiliyah, yaitu mereka memiliki tiga berhala terbesar. Berhala mereka banyak, tapi tiga yang disebutkan dalam rangkaian ayat ini adalah yang paling mereka agungkan. Yang kecil-kecil banyak, bahkan kadang mereka buat sendiri, buat di rumah masing-masing ada berhala. Tapi yang besar dan ada kuilnya serta ada, kalau kita DKM-nya, ya, ada penjaganya, ada pengurusnya, yang betul-betul diurus, diagungkan, adalah tiga berhala ini. Yang pertama disebut Al-Lata. Al-Lata. Al-Lata ini ada dua bacaan. Mayoritas ulama membaca Al-Lata taknya tanpa tasydid. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan yang lainnya membaca dengan ditasydid. Yaitu bagaimana bacanya kalau ditasydid? Al-Lata. Jadi taknya ditasydid. Jadi terkadang ada bacaan Quran yang ulama beda pendapat. Namun hanya satu yang masyhur. Umumnya seperti itu. Nah, jemaah sekalian, dua bentuk bacaan ini memberikan pengaruh kepada arti, kepada maknanya. Kalau tidak ditasydid, maka itu adalah pecahan kata al-ilah. Jadi makna al-lata tanpa ditasydid adalah pecahan kata al-ilah dari nama Allah al-ilah. Jadi ini termasuk kekurang ajaran orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka ambil dari pecahan kata nama Allah untuk dinamakan kepada berhala. Dan Lata ini adalah sebuah batu putih yang diukir, dijadikan patung. Diagungkan oleh penduduk Taif. Diagungkan oleh penduduk Taif, yaitu Saqif. Bani Saqif dan penduduk-penduduk di sekitar mereka. Di masa Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu untuk menghancurkan Lata dan membakarnya. Jadi ini nasib patung tersebut. Kemudian dengan bacaan yang kedua, dengan ditasydid Al-Lata, maknanya seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana rajulan yaluttu sawiq lil hajj falamma mata akafu ala qabrih. Kalau ditasydid maknanya adalah seseorang yang dulu suka membuat adonan, dijadikan roti, dijadikan makanan, itu arti al-latah, dari kata latta yaluttuh, orang yang suka membuat adonan. Kemudian dia berikan kepada jamaah haji, jadi dia orang baik, suka berkhidmah, membantu jamaah haji. Jadi ini termasuk kebiasaan orang Arab dahulu, yang sampai hari ini Masya Allah, kebiasaan baik ini masih dipertahankan. Karena dia orang baik, ketika dia wafat, mereka pun berdiam diri di kuburannya untuk mencari berkah. Maka lama-kelamaan mereka buat patungnya, pada akhirnya dia disembah. Jadi dua bacaan ini bisa digabungkan. Awalnya dia adalah orang soleh, atau orang yang mereka anggap orang soleh, orang baik. Mereka beribadah di kuburannya, kemudian mereka pahat patung, jadilah dia sesembahan mereka. Iya. Jadi andaikan bisa digabungkan, maka seperti itu penggabungan dua bacaan ini. Wallahu alam. Baik, ini tentang Lata. Kemudian Uzzah adalah patung-patung yang dibuat dari pepohonan. Juga memiliki kuil, memiliki penjaga-penjaga, terletak di daerah namanya Nakhlah, antara Makkah dan Taif. Nah, inilah yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Makanya di dalam peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan berkata, "Lanal Uzza wala Uzza lakum." Kami punya Uzza dan kalian enggak punya Uzza. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Qulu," katakan kepadanya, "Allahu maulana wala maula lakum." Allah pelindung kami, sedangkan kalian tidak memiliki pelindung. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat, di situ ada setan perempuan yang suka menampakkan diri dan membuat keajaiban-keajaiban, sehingga orang tambah percaya. Dan di Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah, Nabi SAW memerintahkan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu menghancurkan Uzza. Dan penamaan Uzza itu sendiri dari nama Allah Al-Aziz. Jadi dari nama Allah Al-Aziz atau Al-A'az. Al-A'az dari Al-Aziz. Jadi ini juga mereka ambil dari nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian Manat. Manat ini terletak di Mushallal, antara Makkah dan Madinah. Orang-orang Madinah, orang-orang kafir Madinah dahulu, mereka mengagungkan Manat. Kalau mereka berhaji, mereka mulai berihram dari Manat. Penamaan Manat juga diambil dari nama Allah Al-Mannan. Al-Mannan artinya yang maha memberikan segala kenikmatan kepada kita. Jadi mereka ambil juga dari nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka setelah Fathu Makkah, Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menghancurkan Manat. Jadi tiga patung terbesar ini dihancurkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW atas perintah dari beliau. Dan inilah jemaah sekalian, termasuk kewajiban pemerintah yang terbesar. Bukan hanya tiga ini, semuanya dihancurkan oleh Nabi SAW. Bahkan yang ada di sekitar Ka'bah, Nabi SAW turut serta ikut menghancurkan patung-patung tersebut. Dan dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau berkuasa menjadi khalifah, maka beliau berkata kepada prajuritnya, pegawainya, "Ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah, aku akan mengutus engkau untuk melakukan misi seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Misinya ada dua. Yang pertama, alla tad'a timsalan illa tumastahu. Jangan engkau biarkan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan. Jadi ini enggak boleh disimpan. Harus dihancurkan. Kemudian misi yang kedua, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Jadi ini termasuk tugas negara, menghancurkan simbol-simbol kesyirikan dan kekufuran. Bukan malah dilestarikan, dijadikan cagar budaya, dibangga-banggakan, ini warisan budaya nenek moyang, kita dulu pernah berjaya, punya kerajaan ini, kerajaan itu. Apa hasilnya kerajaan itu sekarang? Hancur sudah. Gak ada tersisa. Kecuali kekufuran dan kesyirikan. Peninggalan buruk yang mereka tinggalkan. Mau dibangga-banggakan yang tidak patut dibanggakan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, membanggakan kesukuan, membanggakan kebangsaan, kenegaraan, itu semuanya termasuk jahiliyah. Termasuk jahiliyah. Jangankan membanggakan kesukuan atau kebangsaan atau kenegaraan, membanggakan al-muhajirin wal-ansar saja, kata Nabi SAW, itu adalah seruan jahiliyah. Jadi ada dua orang anak muda dari Ansar dan Muhajirin bertengkar. Itu berawal dari bercanda. Dua orang anak muda di zaman Nabi SAW bercanda. Bercandanya dengan cara memukul pantat. Yang dipukul tersinggung. Maka bertengkarlah mereka. Pada akhirnya, mereka saling memanggil kaum masing-masing. Yang satu mengatakan, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar. Yang satu mengatakan, ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin. Jadi, saling memanggil kaumnya untuk saling membela di antara mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah, padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian? Subhanallah. Ini Muhajirin wal Ansar yang Allah agungkan, Allah muliakan dalam Al-Quran. Tapi ketika digunakan untuk kebanggaan saling bela, maka itu menjadi seruan jahiliyah. Jadi jemaah sekalian, yang pantas kita banggakan, yang pantas kita saling bela-membela di atasnya, hanyalah al-Islam, al-Iman. Itu saja yang pantas kita banggakan, yang kita bangun wala wal bara' di atasnya. Hanya Islam. Selain itu, jahiliyah. Jadi, inilah yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat. Menghancurkan segala macam syiar-syiar kekufuran. Dahulu di satu kota di Saudi Arabia, ada wali kotanya, atau mungkin anak buahnya, membuat sebuah patung sebagai hiasan kota. Membuat sebuah patung sebagai hiasan kota. Kalau enggak salah patung kuda. Maka ada para penuntut ilmu di kota tersebut menulis surat kepada Al-Lajna Daimah atau Hay'a Kibaril Ulama, semacam MUI di Arab Saudi. Kemudian dari Lajna Daimah ini atau Kibarul Ulama, badan ulama besar di sana, membuat surat kepada gubernur di atau wali kota di daerah tersebut. Maka tidak lama langsung dihancurkan. Langsung dihancurkan. Jadi, sampai zaman kita sekarang pun, andai kita mau praktekan, terutama orang-orang yang diberikan kepemimpinan, maka bisa dan harus dipraktekan. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Baik. Jadi Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Maka apa hasilnya jemaah sekalian? Patung-patung yang dianggap Tuhan selain Allah, yang disembah diharapkan berkahnya, ternyata tidak bisa membela diri. Bagaimana bisa memberi manfaat kepada yang menyembahnya? Inilah yang Allah ingatkan dalam ayat yang mulia ini. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Terangkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga. Yang kalian sembah itu, bisakah memberi manfaat kepada kalian? Atau sebaliknya, kalau kalian tidak menyembahnya, bisakah menimpakan mudarat? Tentu tidak bisa. Dan mereka sebenarnya sudah paham, enggak bisa. Tapi mengapa mereka terus menyembahnya? Mereka sudah paham, enggak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Pertanyaannya, mengapa mereka terus menyembahnya? Untuk apa? Mencari berkah. Mencari berkah. Inilah sisi pendalilannya, mengapa Syekh menyebutkan ayat ini dalam bab termasuk syirik mencari berkah dari benda-benda atau dari makhluk-makhluk yang Allah tidak tetapkan padanya keberkahan. Jadi, barang siapa meyakini benda-benda, ini kan benda-benda semuanya, batu yang dipahat, pohon yang dijadikan patung, kuburan orang soleh, atau orang yang mereka anggap soleh, entah dia soleh beneran atau tidak. Yang jelas mereka anggap dia orang soleh. Ini kan semua makhluk, benda-benda. Kenapa mereka menyembah benda-benda tersebut? Mereka sudah tahu, gak akan bisa memberi manfaat. Tidak bisa menimpakan mudarat. Tujuan mereka adalah mencari berkah. Maka siapa yang menganggap benda-benda bisa memberikan berkah atau sebab keberkahan, keyakinannya tidak ada beda dengan keyakinan orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka. Jadi, ini yang diinginkan oleh penulis di sini. Kalau kita mempercayai benda-benda itu, meyakininya bisa memberikan berkah atau sebab keberkahan, maka keyakinan kita tidak ada bedanya dengan keyakinan orang-orang musyrik yang menyembah berhala-berhala tersebut. Iya. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini menegaskan bahwasannya bertabarruk dengan pepohonan atau batu-batuan atau benda apapun, itu adalah termasuk syirik. Hanya saja kalau yang melakukannya muslim, syiriknya bisa menjadi dua tingkatan. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Syirik kecil, kalau dia mempercayai batu-batuan, pepohonan, dan benda-benda itu hanyalah sebab, dan Allah yang memberikan berkah. Dan syirik besar, kalau dia mempercayai benda-benda itu memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah Azza wa Jalla yang memberikan keberkahan. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang lainnya, di dalam ayat ini juga terkandung metode dakwah terhadap orang-orang musyrik, yaitu mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat mereka. Bahwasannya makhluk-makhluk yang kalian sembah tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau begitu, hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah, jangan menyembah makhluk tersebut. Dan mudah bagi kita, lebih mudah bagi kita untuk mendakwahi orang-orang musyrik yang telah meyakini benda-benda itu memang gak bisa memberi manfaat. Yang susah adalah kalau kita harus menyadarkan dulu, benda-benda itu gak bermanfaat. Benda-benda itu gak bisa menolong kalian. Yang susah kalau kita mendakwahi orang-orang yang masih percaya, benda-benda itu bisa menolong mereka. Orang-orang musyrik dahulu, mereka gak percaya benda itu bisa menolong. Mereka hanya ingin mencari berkah. Mereka yakin Allah saja yang bisa menolong mereka. Tapi mereka butuh perantara menurut keyakinan mereka. Tapi ada sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, harus kita sadarkan dulu. Dia percaya benda itu bisa menolong dia. Dia percaya makhluk-makhluk bisa menolong dia. Bisa menjadi penolong untuk menghadapi segala macam musibah dan malapetaka. Bisa menjadi penolong untuk melindungi dia dari segala macam bencana alam misalkan. Jadi ini harus kita sadarkan lagi. Makanya jemaah sekalian, sering kita ingatkan terkadang orang yang mengaku muslim hari ini lebih parah dari musyrikin jahiliyah. Karena musyrikin jahiliyah mempersekutukan Allah dalam uluhiyah. Sedangkan mereka mempersekutukan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Makanya orang-orang musyrik jahiliyah ini kalau ditimpa musibah, mereka akan bertobat. Mereka akan bertobat. Mereka kembali kepada Allah. Kalau dalam kondisi genting. Karena mereka masih meyakini hanya Allah yang bisa menolong mereka. Sebagaimana hanya Allah yang menakdirkan musibah untuk mereka. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْلَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّنَ جَهُمْ إِلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kalau mereka naik kapal, maksudnya mereka takut tenggelam dalam kondisi genting seperti itu, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Jadi mereka lupakan semua berhala mereka dalam kondisi genting. Nanti sudah selamat sampai ke daratan, barulah mereka kembali mempersekutukan Allah. Tapi ada orang mengaku muslim hari ini, ketika mendapatkan nikmat dari Allah dalam kondisi lapang, mereka bersyukurnya bukan kepada Allah, bersyukurnya kepada selain Allah, bahkan kepada setan-setan yang mereka yakini penguasa di laut mereka, penguasa di gunung mereka. Kemudian ketika ditimpa musibah, apa mereka bilang? Kayaknya kemarin sesajennya kurang. Jadi bukannya sadar, malah mau bikin kesyirikan lagi. Subhanallah. Jadi, jemaah sekalian, ada orang yang mengaku muslim hari ini lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Pelajaran berikutnya, di dalam rangkaian ayat-ayat ini juga, ada penjelasan tentang kekafiran dan kebodohan orang-orang musyrik jahiliyah. Yaitu, mereka mengatakan, Allah memiliki anak. Dan anak Allah perempuan. Maksud mereka para malaikat. Jadi para malaikat mereka anggap perempuan. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Jadi malaikat laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki atau perempuan? Jawabannya, tidak boleh kita katakan laki-laki, tidak boleh kita katakan perempuan. Karena enggak ada dalilnya. Katakan seperti yang dikatakan Al-Quran, cukup bagi kita. Iya. Tapi orang-orang musyrik jahiliyah, mereka meyakini para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi yang mengatakan Allah punya anak, tiga golongan. Pertama, musyrikin jahiliyah. Mereka bilang, para malaikat anak perempuan Allah. Yang kedua, Yahudi. Mengatakan, Uzair anak Allah. Mungkin dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Inggrisnya mereka sebut Ezra. Iya kan? Uzair anak Allah, kata mereka. Mereka agungkan Uzair. Mereka sembah Uzair. Kemudian yang ketiga, umat Nasrani mengatakan Isa anak Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, dengan sebab ucapan mereka ini, Allah murka dengan sebesar-besarnya kemurkaan. Karena itu penghinaan kepada Allah. Allah sebutkan di surat Maryam ayat 88, mulai ayat 88. Kata Allah, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan kalian. Gunung-gunung pun hampir terbelah. Gunung-gunung hampir runtuh dan bumi hampir terbelah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya langit, gunung dan bumi hampir saja hancur karena takut kepada Allah, karena mereka mengetahui Allah sedang murka. Tapi kenapa tidak hancur? Karena Allah yang menahannya. Iya. Itu karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Jadi luar biasa dahsyatnya murka Allah ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Maka sungguh tidak masuk akal ketika Allah sedang murka, lalu mereka merayakan hari ulang tahun yang mereka klaim sebagai anak Allah, kemudian kita ucapkan selamat. Gak masuk akal kan? Padahal Allah sedang murka gara-gara mereka mengatakan dan meyakini Allah punya anak. Ketika mereka merayakan ulang tahunnya, atau hari Natal, atau maulid beliau, lalu kita ucapkan selamat. Ya kan? Ulang tahun, Natal, maulid artinya sama kan? Artinya sama. Jadi, merayakan maulid Nabi SAW, itu juga termasuk tasyabbuh. Menyerupai orang-orang Nasrani. Dan termasuk bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi ini tiga golongan yang pernah mengatakan Allah punya anak. Dan ayat ini berbicara tentang kaum musyrikin jahiliyah. Dan anehnya, ketika mereka mendapat anak perempuan, mereka benar-benar benci, marah, bahkan sampai membunuh anak perempuan mereka, subhanallah. Tapi kok mereka bilang itu Allah punya anak dan anaknya perempuan? Sementara anak perempuan mereka benci. Ini kan betul-betul penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah kekufuran dan kebodohan mereka. Iya. Oleh karena itu di sini ada pelajaran penting bagi kita. Kebodohan itu menjerumuskan kita dalam kesyirikan dan kekufuran. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya, di dalam rangkaian ayat-ayat ini juga ada peringatan bagi kita terkait sebab-sebab yang dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Sebab-sebab yang menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Iya. Sebab yang pertama itu tadi, kebodohan. Sebab yang pertama adalah kebodohan. Maksudnya bodoh di sini adalah tidak mengerti hukum-hukum syariat. Tidak tahu agama yang benar. Ini bahaya besar. Kemudian sebab yang kedua, berbuat bid'ah di dalam agama. Kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Itu kan berhala-berhala, hanya nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Jadi mengada-ada, membuat-buat. Itu termasuk sebab yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga yang menjerumuskan orang-orang musyrik jahiliyah dalam kesyirikan adalah taklid kepada nenek moyang. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Yang kalian buat-buat dan nenek moyang kalian, Allah tidak menurunkan ilmu tentang itu. Dan ini yang paling banyak terjadi, sebab yang termasuk paling banyak. Mengapa orang-orang musyrik jahiliyah terhalang mendapatkan hidayah? Dan juga umat-umat para nabi terdahulu terhalang mendapatkan hidayah. Menolak ajaran para nabi demi mengikuti nenek moyang mereka. Makanya Allah peringatkan ini dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, maka mereka jawab, kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Allah tegaskan, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun, enggak belajar, wa la yahtadun, dan belum mendapatkan hidayah, belum kenal Islam, masih animisme, dinamisme, masih menyembah patung-patung, dewa-dewi, segala macam, belum tahu Islam. Apa masih mau diwariskan juga budaya-budaya yang syirik? Ini peringatan dari Allah. Namun masih saja terjadi sampai hari ini, terjerumus dalam kesyirikan karena berdalih itu budaya nenek moyang, warisan leluhur, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mengikuti persangkaan. tidak mengikuti dalil, tidak mengikuti ilmu, tapi apa yang mereka sangka baik, apa yang mereka rasa baik. Iyattabi'una illa dhanna. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan. Kemudian yang kelima, memperturutkan hawa nafsu. Wama tahwal anfus, kata Allah. Dan mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Inilah jemaah sekalian, lima penyebab manusia terjerumus di dalam kesyirikan ataupun kekufuran ataupun penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Iya. Kita masuk dalil yang berikutnya, dan ini dalil yang terakhir dalam bab ini. Penulis rahimahullahu taala berkata, An Abi Waqidin Al-Laythi, dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi. Nama asli beliau adalah Al-Harith bin Auf. Seorang sahabat yang masyhur, wafat tahun 68 Hijriah dan umur beliau ketika itu 85 tahun. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin, dan kami ketika itu baru saja meninggalkan kekufuran, yaitu baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum, dan orang-orang musyrik memiliki pohon sidrah yang mereka berdiam diri di sekitarnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka padanya, maksudnya untuk mencari berkah. Yuqalu laha dhatu anwat, pohon itu dinamakan dhatu anwat, pohon untuk menggantungkan senjata agar mendapatkan berkahnya. Famararna bi sidratin, kami pun melewati pohon sidrah tersebut. Fakulna ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami pohon dhatu anwat untuk menggantungkan senjata-senjata sebagaimana milik mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Beliau bertakbir. Allah Maha Besar. Innaha sunan. Itu kan tradisi-tradisinya orang musyrik, ajaran-ajaran mereka. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israila li Musa. Yang kalian ucapkan barusan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau membaca surat Al-A'raf ayat 138. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ucapan Bani Israel kepada Musa alaihi salam, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung, untuk kami sembah sebagaimana patung-patung milik mereka. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa alaihi salam berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 138. Kemudian Nabi SAW menutup hadis ini dengan mengatakan, Latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan ikut-ikutan terhadap ajaran-ajaran atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir sebelum kalian. Rawahu Tirmidhi wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan beliau mensahihkannya, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah juga mensahihkan hadis yang mulia ini. Inilah jemaah sekalian hadis yang kedua dari bab yang menjelaskan tentang kesyirikan mencari berkah dari benda-benda. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah mencari berkah dari benda-benda. Apakah itu pepohonan, batu-batuan, sama saja. Atau benda-benda yang dianggap memiliki berkah atau bertuah, atau benda dianggap pusaka, sakti, dan sebagainya. Maka itu adalah kesyirikan. Karena, kenapa kesyirikan? Karena Nabi SAW menyamakan permintaan para sahabat yang karena itu belum tahu, mereka baru masuk Islam, untuk mencari berkah dari benda-benda, disamakan oleh Nabi SAW dengan permintaan Bani Israel untuk dibuatkan patung. Maka jelas, itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Hanya saja jemaah sekalian, karena pelakunya muslim, maka syiriknya menjadi dua tingkatan. Menjadi dua tingkatan. Kalau mereka percaya benda-benda itu hanyalah sebagai sebab semata, Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau mereka mempercayai benda-benda itu, apakah itu pepohonan atau batu-batuan dan yang lainnya, memberikan berkah dengan sendirinya, bukannya Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah syirik besar. Jadi jelas hadis ini menegaskan bahwa mempercayai benda-benda, sama saja itu pepohonan atau batu-batuan atau kuburan-kuburan atau batu-batu di kuburan yang dianggap kuburan keramat, maka itu adalah syirik. Mempercayai benda-benda itu bisa memberikan berkah atau menjadi sebab keberkahan adalah syirik. Nabi SAW menyamakan mencari berkah dengan benda-benda dengan permintaan Bani Israel untuk dibuatkan berhala yang disembah. Baik, ini hadisnya jelas, tegas, bahwa itu adalah syirik. Kemudian pelajaran berikutnya, di dalam hadis yang mulia ini juga terkandung peringatan bagi kita, tiga sebab yang mengantarkan manusia dalam kesyirikan. Tiga sebab yang mengantarkan manusia dalam kesyirikan. Yang pertama adalah tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Ini yang diberi peringatan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan Allahu akbar innaha sunan. Allah Maha Besar, itu kan tradisi mereka. Mengapa kalian ikut-ikutan? Jadi hampir saja para sahabat yang baru masuk Islam karena belum mengerti, pingin ikut apa yang dilakukan oleh orang musyrik dahulu, hampir saja mereka terjerumus dalam kekufuran. Dan Nabi SAW mengingatkan di akhir hadis, memang akan ada sebagian umat yang terjerumus dalam kekufuran karena ikut-ikutan kepada orang-orang musyrik. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dabbin tabi'tumuhum. Kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang kafir sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk dalam lubang dob, lubang biawak padang pasir sekalipun, kalian ikut masuk. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah maksudmu Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk tujuan pensyariatan adalah agar kita berbeda dengan orang-orang kafir. Enggak boleh sama. Tidak boleh sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Tidak boleh sama antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan durhaka kepada Allah. Kalau mau sama dengan orang-orang yang durhaka, ya silakan. Kalau mau mendapatkan kemurkaan Allah. Dan Nabi SAW juga memberi peringatan keras. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan larangan menyerupai di sini adalah menyerupai ciri khas mereka. Menyerupainya saja itu sudah dosa besar. Dan yang paling berbahaya adalah itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi dilarang keras kita menyerupai orang-orang kafir. Kata Nabi SAW, siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Maknanya bisa jadi dua. Pertama, dia bukan lagi orang muslim. Yang kedua, dia akan dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat. Sebagaimana kalau kita suka meneladani Nabi SAW, suka menyerupai beliau, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama beliau. Kemudian sebab yang kedua, yang dapat menyerumuskan dalam kesyirikan dalam hadis ini adalah kebodohan. Apa yang membuat para sahabat yang baru masuk Islam ini hampir saja terjerumus dalam kesyirikan? Karena mereka masih bodoh, belum belajar. Makanya di awal hadis beliau sampaikan uzurnya. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Kami baru saja meninggalkan kekafiran. kami baru masuk Islam. Dan tentu para sahabat, kalau sudah tahu itu salah, mereka tidak akan mengulangi lagi dan mereka segera bertobat. Jadi ini bukan celaan kepada para sahabat. Ini adalah contoh mereka. Mereka manusia biasa. Ketika mereka terjerumus dalam kesalahan, mereka segera bertobat. Dan juga sahabat memberikan contoh kepada kita di sini. Dalam beramal, bertanya dulu kepada orang yang berilmu. Dan inilah yang menyelamatkan mereka. Mereka bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Ini sudah dikenali oleh sahabat manhaj ini, yaitu berilmu sebelum beramal. Walaupun mereka masih bodoh ketika itu karena baru masuk Islam. Tapi mereka tidak mau mengamalkan sebelum bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi prinsip ini walaupun mereka baru masuk Islam sudah mereka pahami. Ini penting jemaah sekalian. Ini menyelamatkan kita dari kesesatan. Sebaliknya kebodohan itulah yang menjerumuskan manusia dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu, ketika orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Musa, tolong buatkan untuk kami patung. Apa jawab Musa? Innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Itulah sebab Bani Israel terjerumus dalam kesyirikan. Bodoh gimana maksudnya? Enggak ngerti bisnis. Enggak paham mengelola negara. Enggak ngerti matematika, fisika, kimia. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bodoh terhadap ilmu agama. Enggak ngerti ilmu agama. Dan hari ini betapa banyak profesor, doktor dalam bidang berbagai macam ilmu, tapi bodoh terhadap urusan agama, makanya mereka banyak yang kafir dan musyrik. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, hidayah itu tidak bergantung pada kecerdasan, tapi hidayah itu bergantung pada kejernihan hati. Orang yang berusaha membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dialah yang akan diberikan hidayah oleh Allah. Yang cerdas belum tentu diberikan hidayah. Bahkan bisa jadi, makin cerdas dia gunakan kecerdasannya untuk kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian sebab yang ketiga, yang menyerumuskan dalam kesyirikan, yang terdapat dalam hadis ini adalah pengagungan kepada benda-benda secara berlebihan. Ini jemaah sekalian, termasuk pintu besar yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Mengagungkan sesuatu yang tidak diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau tidak ada dalil yang menunjukkan Allah dan Rasulnya mengagungkannya. Maka ini menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Contohnya meyakini ada benda-benda pusaka. Ada keris pusaka, setiap malam Jumat dimandikan. Ada kain pusaka. Kainnya dimuliakan sedemikian rupa, dihormat-hormati sedemikian rupa. Ini mengantarkan kepada kesyirikan. Ada tempat-tempat yang dianggap keramat. Maka jemaah sekalian, tidak boleh kita memuliakan, mengagungkan sesuatu yang tidak diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya tidak ada dalil yang menunjukkan kita harus mengagungkannya. Kita harus memuliakannya. Dengan cara pemuliaan apapun, termasuk untuk berziarah padanya. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh. Karena kemuliaan satu tempat, kecuali ketiga masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi tidak boleh misalkan kita mau kemana, ke Surabaya. Kenapa? Ada makam sunan di sana. Tidak boleh jemaah sekalian. Itu berlebihan. Pengagungan secara berlebihan. Walaupun itu adalah bekas-bekas sejarah, situ-situ sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan itu memiliki berkah atau itu harus dimuliakan secara khusus, maka tidak boleh kita muliakan. Contohnya seperti apa? Gua Hira. Atau Gua Thur, dan lain-lain. Itu semua bekas-bekas atau saksi sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak ada dalil. Enggak ada dalil kita disuruh berkunjung ke sana. Enggak ada dalil kita disuruh memuliakannya. Iya. Sering saya sampaikan bagaimana para sahabat menghancurkan situs-situs sejarah. Saksi-saksi sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihancurkan oleh para sahabat karena khawatir dapat menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Dan karena tidak ada dalil yang menunjukkan tempat itu atau makhluk itu harus kita muliakan. Seperti kisah yang masyhur, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah memerintahkan untuk menebang pohon yang sangat bersejarah. Bukan hanya tertulis dalam buku-buku sejarah, tapi juga tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini pohon luar biasa. Ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايُعُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, La yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Subhanallah. Pohon luar biasa ini tercatat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bukan hanya di buku-buku sejarah. Tetapi oleh Umar radhiyallahu anhu ditebang. Kenapa? Beliau mendengarkan ada orang mulai berdatangan di sana untuk sholat. Bukan menyembah pohon, menyembah Allah. Untuk ibadah sholat, bukan untuk pergi tamasya, jalan-jalan, hiburan, atau pacaran, tidak. Untuk ibadah. Kenapa jemaah sekalian? Umar khawatir. Lama-kelamaan, pohon itu yang mereka sembah. Baru khawatir. Mencegah itu lebih baik. Beliau takut lama-kelamaan pohon itu nanti disembah, ditebang oleh beliau. Bayangkan kalau Umar melakukan itu hari ini. Ya. Dibilang apa? Wahabi. Ini penguasa Wahabi ini. Sudah berkuasa sekarang. Jadi, mengagungkan benda-benda yang tidak diagungkan dalam syariat, ini adalah pintu yang menjerumuskan dalam kesyirikan. Pelajaran lainnya, dalam hadis ini juga ada peringatan bahwasannya orang yang berhijrah atau bertobat meninggalkan perbuatan dosa yang sudah lama dia kerjakan, maka dia tidak aman. Akan terpengaruh lagi terhadap perbuatan dosa tersebut. Maka hendaklah dia harus lebih berhati-hati lagi. Dan memiliki prinsip seperti yang dimiliki para sahabat. Yaitu, Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Inilah yang menyelamatkan para sahabat. Para sahabat hampir saja terjerumus dalam kesyirikan. Namun mereka bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang menyelamatkan mereka. Oleh karena itu dalam hadis yang mulia ini juga ada pelajaran bagi kita, pentingnya ilmu agama. Ilmu agama adalah termasuk kunci keselamatan kita. Dengannya Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita. Dan inilah rahasianya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Iya. Pelajaran yang lainnya, di dalam hadis ini terkandung peringatan keras. Bisa jadi seseorang menganggap sesuatu itu baik serta mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi faktanya justru itu membinasakan dia dan menjauhkan dia dari Allah. Apa poinnya di sini? Agama enggak ngikut perasaan kita. Lihat di sini. Para sahabat yang baru masuk Islam ini awalnya mereka merasa itu baik. Awalnya mereka merasa itu baik. Begitu pula orang-orang Bani Israel. Mereka merasa itu baik. Sama seperti sebagian orang hari ini. Mereka mendatangi kuburan para wali. Bukan sekedar ziarah. Tidak sedikit di antara mereka yang berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Keyakinannya ketika mereka melakukan itu amal baik atau amal buruk? Amal baik kan? Dia yakin itu amal baik dan dia yakin itu akan mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi faktanya itu adalah amalan yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan dia dari Allah. Jadi ini fakta jemaah sekalian. Bisa jadi sesuatu kita anggap baik, mendekatkan diri kita kepada Allah, faktanya adalah justru menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Karena agama tidak mengikuti perasaan kita, tapi mengikuti dalil. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran, hendaklah kita bertakbir ataupun bertasbih. Karena dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga bertasbih ketika mendengarkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Atau ketika kita takjub terhadap sesuatu. Iya. Pelajaran yang lainnya, dalam hadis ini juga ada peringatan bahwa akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Karena mengikuti umat-umat terdahulu. Dan sudah terjadi. Oleh karena itu, hadis ini juga mengandung pelajaran tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kabarkan kepada kita akan ada orang Islam yang ikut-ikutan kepada orang kafir. Ternyata betul-betul terjadi hari ini dengan mudahnya dan banyaknya kejadian itu kita saksikan. Maka itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menerima wahyu dari Allah karena beliau berbicara tentang masa depan, perkara yang gaib tidak mungkin manusia tahu kecuali mendapatkan wahyu dari Allah. Dan Allah tidak memberikan wahyu, tidak memberitahukan tentang masa depan kecuali hanya kepada para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Jin ayat ke-26, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manirtada mir rasulin. Allah yang Maha tahu perkara gaib, Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada para nabi dan rasul yang diridhoi. Makanya jemaah sekalian, kalau ada orang yang sok tahu perkara gaib hari ini, langsung bisa kita katakan dia pembohong, dia pendusta, dia dukun. Karena hanya Allah beritahukan perkara gaib ini kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan para nabi semuanya telah wafat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak Allah akan turunkan di akhir zaman. Pelajaran berikutnya, ini juga bisa kita tambahkan pada sebab yang keempat. Pada sebab yang keempat. Yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Yaitu tertipu dengan penamaan. Tertipu dengan casing. Tidak ngerti isinya. Maka jangan sampai kita tertipu. Lihat di dalam hadis ini. Mereka namakan pohon yang mereka sembah untuk mencari berkah dengan penamaan apa? Zatu Anwat. Zatu Anwat. Dan Nabi SAW tidak tertipu dengan penamaan. Syirik tetap syirik. Dan disinilah pentingnya ilmu. Riba mau dinamakan apapun, kalau kita ngerti riba, kita gak akan tertipu. Mau disebut bunga, disebut faidah, disebut keuntungan, disebut bagi hasil, terserah. Kalau kita ngerti itu riba, kita gak akan tertipu. Ini pentingnya ilmu. Dan ini memang metode setan yang Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya, kata Allah, syayatin al-insi wal-jinni, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Setan-setan manusia dan jin saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah namun hakikatnya adalah tipuan. Dan hanya orang-orang yang tidak mendalami ilmu yang akan tertipu dengan penamaan-penamaan ini. Sampai hari ini kan semua yang buruk-buruk dikasih nama baik. Perbuatan syirik dinamakan warisan budaya nenek moyang, atau disebut kearifan lokal, atau disebut budaya bangsa, dan seterusnya. Bahkan dinamakan dengan nama-nama islami. Sedekah bumi, sedekah laut. Sedekah itu kan nama islami. Perbuatan syirik, berdoa kepada selain Allah, disebut tawassul, atau memohon syafaat, dan seterusnya. Sebaliknya, yang buruk-buruk dinamakan dengan nama-nama yang baik. Atau yang baik-baik dinamakan dengan nama-nama yang buruk. Itu juga permainan setan. Yang baik-baik dinamakan dengan nama-nama yang buruk. Contohnya, orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat, apa mereka namakan? Wahabi, radikal, teroris, dan lain-lain. Ini permainan setan. Maka jangan sampai kita tertipu. Mungkin ini saja pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari bab ini. Tadi tentang sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesesatan atau kesyirikan, semua totalnya ada berapa? Dari dalil yang pertama dan kedua. Totalnya ada? Berapa? 8. Ahsantum. Barakallahu fikum. Karena kebodohan itu dihitung satu ya. Ya. 8. Yang pertama 5, yang kedua 4, tapi kebodohan 2 kali, maka jadi 8 semuanya. 8 sebab yang mengantarkan kepada kekafiran. Bismillah. Apakah perkara mitos dalam dunia medis termasuk kesyirikan kecil? Seperti percaya bahwa kerokan bisa mengobati masuk angin, padahal ternyata salah. Kalau terbukti itu salah, atau sebaliknya tidak terbukti bahwa itu adalah sebab untuk kesembuhan, dan kita yakini sebagai sebab, maka kalau kita kembali kepada kaidah sebab, itu menjerumuskan dalam kesyirikan. Itu termasuk syirik kecil yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar. Makanya Nabi SAW membantah semua keyakinan-keyakinan yang batil. Dan minimal itu disebut khurafat, yang tidak patut seorang muslim memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan kenyataan. Ya. Nabi SAW membantah semua keyakinan-keyakinan batil. Sampai beliau mengatakan, La Safar, tidak ada bulan Safar. Maksudnya tidak ada bulan Safar yang bisa mendatangkan kesialan. Ya. Apakah boleh kita beribadah berharap masuk surga sekeluarga? Ibu saya sudah meninggal. Kadang ketika saya futur, hal yang membuat saya semangat melakukan ibadah, salah satunya adalah berharap berkumpul di surga kelak dan bersama mama saya dan juga yang lainnya. Saya berharap saya termasuk dalam hadis Nabi SAW yang memohonkan istighfar untuk orang tuanya sehingga orang tuanya ditinggikan derajatnya di surga. Apakah itu termasuk syirik? Karena saya terkadang teringat mama saya untuk bangkit dari futur. Jawabannya tidak. Justru itu bagian dari keikhlasan. Mengharapkan balasan Allah di akhirat. Dan Allah telah memuji, sebagaimana sudah pernah kita bahas, di bab yang ke-6. Di bab yang ke-6. Sudah pernah kita bahas, surat Al-Isra ayat 57. Allah Azza wa Jalla memuji para nabi dan rasul, ibadah mereka. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Para nabi dan rasul, mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Dan surga bagian dari rahmat Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi. Engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Jadi justru itu bagian dari keikhlasan, yaitu berharap kepada Allah mendapatkan balasan di akhirat yang terbaik. Iya. Dahulu sebelum kenal sunnah, saya diberikan semacam jimat penjagaan berupa batu kecil berwarna hitam oleh saudara. Katanya disuruh diminumkan. Saya menurut saja karena tidak faham. Mohon pencerahan bagaimana cara saya bertobat karena batu tersebut sudah tertelan di dalam tubuh. Dan apakah saya perlu diruqyah? Paling itu sudah keluar di toilet. Ya cukup bertobat dengan memenuhi syarat-syarat taubat yang sudah kita maklumi. Ikhlas karena Allah, menyesali dosa itu, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan bertobat sebelum datang kematian. Tapi kalau diyakini itu bisa melindungi dengan sendirinya bukan Allah, maka termasuk syirik besar. Syirik besar membatalkan keislaman. Membatalkan keislaman harus dengan syahadat. Tapi kalau kita sholat, otomatis kita sudah bersyahadat. Saya memiliki saudara kandung. Ketika dinasihati oleh orang tua dan saudaranya, nasihat agama dan dunia, dia malah marah dan jengkel. Pertanyaan saya, bagaimana cara terbaik menasihatinya? Padahal sudah dinasihati dengan lembut dan baik. Apa penyebab seseorang sulit dinasihati dalam pandangan syariat? Cara terbaik adalah menyampaikan dalil, menyampaikan apa kata Allah, menyampaikan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW itu melembutkan hati. Dia lebih dahsyat pengaruhnya, tentu lebih dahsyat pengaruhnya daripada ucapan kita. Itu cara yang terbaik, sampaikan ayat-ayat Allah, sampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Soal dia terima atau tidak, maka kita pasrahkan saja kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semakin keras penolakan, semakin keras kita rasakan, pahala kita pun semakin besar. Jadi ada sisi keuntungan yang lain. Kalau kita ditentang, bahkan kita tersakiti karena ditentang, itu pahalanya pun semakin besar bagi kita. Iya. Adapun sebab seseorang sulit dinasihati, ya bisa jadi karena dia belum tahu, belum ngerti. Dia menganggap yang kita sampaikan adalah sebuah kesalahan atau bukan hal yang baik. Makanya perlu lebih ditingkatkan nilai ilmiahnya, yaitu dengan dalil-dalil. Kalau kita tambah dengan penjelasan ulama, lebih mantap lagi. Bisa juga karena dosa. Bisa juga karena dosa. Karena dosa itu menutupi hati. Maka kita terus berusaha dan mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah. Apa yang menyebabkan penyakit futur? Dosa. Nabi SAW mengatakan, innal abda idza adzaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Seorang hamba kalau dia melakukan dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Fa in taba minhu saqula qalbuhu. Kalau dia bertobat, bersih lagi hatinya. Wa in zada zadat. Tapi kalau dia tambah, bertambah titik hitam itu. Kalau titik hitam itu semakin banyak, maka membuat dia malas beribadah, bahkan sulit dinasihati. Makanya, Ketika orang-orang bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa kami sulit sekali bangun malam untuk sholat? Ibnu Mas'ud berkata, aq'adatkum dzunubukum, dosa-dosa kalian menghalangi kalian. Iya. Begitu pula bergaul dengan orang-orang yang rusak, berteman dekat dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan dalam dosa. Ini sebab terjadi futur. Begitu pula malas menuntut ilmu, kurang menghadiri majelis-majelis ilmu, kurang menuntut ilmu. Ini penyebab futur. Begitu pula kurang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kurang berdoa minta hidayah, minta istiqamah. Ini juga penyebab futur. Begitu pula berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Berlebih-lebihan dalam bergaul, berlebih-lebihan dalam berbicara, berlebih-lebihan tidur, berlebih-lebihan makan, itu semuanya bisa menyebabkan futur. Berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Iya. Dalam istilah medis, beberapa penyakit menular. Bagaimana memahami penyakit menular itu? Sebab dari ujian Allah. Karena beberapa orang tidak bisa membedakan kalau itu penyakit bukan ujian dari Allah, bukan karena percaya dari penyakit tersebut. Penyakit dan segala musibah itu dua kemungkinan, hukuman atau ujian. Hukuman atau ujian, sama saja. Penyakit, musibah-musibah, hal yang tidak menyenangkan kita, semua yang tidak menyenangkan kita, dua kemungkinan, hukuman atau ujian. Bagi orang-orang soleh itu ujian. Para nabi dan rasul tertimpa musibah dan malapetaka, tertimpa penyakit parah. Nabi Muhammad SAW itu sakit beliau dua kali lipat sakit kita. Panas yang beliau derita itu dua kali lipat sakit orang biasa. Nabi Ayub alaihissalam luar biasa penderitaan sakit beliau. Dan itu adalah ujian keimanan kepada mereka dan pahala kesabaran. Kenapa sakit mereka lebih besar? Karena pahala sabar Allah berikan kepada mereka lebih banyak. Allah ingin memberikan pahala sabar yang lebih besar kepada mereka. Iya. Adapun bagi para pendosa, bagi kebanyakan kita, maka ujian itu adalah musibah itu adalah hukuman. Musibah itu adalah hukuman. Dan ketahuilah jemaah sekalian, musibah itu, baik itu ujian ataupun hukuman, bagi seorang muslim, dua-duanya adalah kebaikan. Sama saja, itu ujian atau hukuman. Karena ketika Allah berikan kepada kita hukuman di dunia, bisa jadi dengan sebab itu, Allah lepaskan kita dari hukuman di akhirat. Kan lebih bagus dihukum di dunia. Tapi lebih bagus lagi kita tobat. Supaya gak dihukum di dunia, gak dihukum juga di akhirat. Jadi, ketika kita dihukum di dunia, itu bisa jadi hukuman yang Allah percepat dan itu kebaikan daripada dihukum di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdil khaira, 'ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah segerakan hukumannya di dunia. "Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwaffiya bihi yaumil qiyamah." Kalau Allah menghendaki keburukan bagi seseorang, maka Allah tunda azabnya. Jadi dia rajin berbuat maksiat, tapi kenikmatan dunia terus diberikan kepadanya. Sampai akhirnya disempurnakan pembalasan di hari kiamat. Iya. Makanya seorang muslim itu melihat musibah, hendaklah dengan pandangan kebaikan. Maksudnya lihat hikmah-hikmah di balik musibah. Dan terutama musibah itu memberi peringatan kepada kita untuk tobat. Untuk tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pertanyaan mirip ya tentang musibah. Gempa bumi, listrik mati kemarin. Ya, samanya. Apakah Islam jamaah itu sesat? Sangat sesat. Sangat sesat. Apa saja kesesatan mereka? Yang pertama, akar kesesatan mereka karena pemahaman mangkul. Mangkul itu kedengaran bagus. Ilmu harus bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mereka maksudkan mangkul bukan itu. Ilmu harus bersambung kepada pendirinya. Pendiri Islam jamaah tersebut. Dan pernah dulu ada salah seorang muridnya berjumpa dengan Syekh bin Bas rahimahullah dan mengabarkan tentang gurunya dan ajaran-ajarannya. Kata Syekh bin Bas, dia termasuk dajjal. Maksudnya dajjal kecil, pendusta besar. Dajjal kecil, pendusta besar. Bukan dajjal besar yang turun di akhir zaman. Ini penyebab utama kesesatan mereka. Semua ilmu itu sah atau tidak harus melewati pendiri organisasi mereka. Hadis walaupun dhaif, lemah, kalau gurunya bilang sahih itu sah. Walaupun hadis sahih tapi tidak melewati gurunya, maka tidak sah bagi mereka. Ini akar penyimpangannya. Yang kedua, pengkafiran terhadap kaum muslimin. Mereka anggap kafir. Mereka anggap murtad kalau keluar dari golongan mereka. Dan mereka suruh bercerai. Kalau anaknya, misalkan suaminya murtad, keluar dari jamaah mereka. Mereka suruh anaknya bercerai. Dan karena kafir, mereka anggap kita najis. Karena kafir. Atau karena mereka menganggap taharah kita enggak sah. Kenapa? Ilmunya enggak mangkul. Taharahnya enggak sah. Makanya najis. Dan memang ada dalilnya, orang musyrik itu najis, orang kafir itu najis. Innamal musyrikuna najasun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Padahal yang dimaksud najis di situ adalah najis akidahnya. Bukan najis badannya. Buktinya apa? Nabi SAW mengikat tawanan orang-orang kafir di masjid. Di Masjid Nabawi ketika itu. Kalau seandainya tubuhnya najis, Nabi SAW tidak akan bawa ke masjid dia. Najis enggak mungkin dimasukin ke masjid. Itu pun maksud orang-orang kafir najis adalah najis akidahnya. Bukan tubuhnya yang najis. Makanya kalau antum naik mobil mereka, antum turun mereka cuci. Antum sholat di masjid mereka, antum pergi mereka pel. Karena mereka menganggap kita kafir. Kalau antum bertetangga dengan orang-orang ini, kalau dia jemur pakaian, turun hujan, jangan diangkat. Kalau antum angkat, dia cuci ulang. Beneran, ini fakta. Yang ngomong itu orangnya langsung yang sudah tobat. Ada saudara-saudara kita yang sudah tobat, dia ngomong langsung. Dulu kalau dia pergi, ada orang angkat pakaiannya ketika hujan, dia pulang marah-marah. Karena dia harus cuci ulang. Iya. Dan mungkin masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan mereka. Itu yang paling mendasar. Dan mengkafirkan kaum muslimin termasuk khawarij. Iya. Dan mereka juga punya khilafah tersendiri, semacam kepemimpinan tersendiri. Yang mereka taati melebihi ketaatan mereka kepada penguasa kaum muslimin. Dan itu adalah hizbiyah namanya. Apa manhaj aliran Syiah? Ya manhajnya sesat. Mengikuti ajaran-ajaran mereka yang menyimpang. Dan penyimpangan mereka sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan. Kita bicara 5 jam gak cukup untuk berbicara tentang kesesatan Syiah. Sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Karena prinsip Syiah itu harus berbeda dengan Ahlus Sunnah. Jadi mau berbicara tentang penyimpangan mereka, itu luar biasa, banyak sekali. Karena itu prinsip mereka. Harus berbeda dengan Ahlus Sunnah. Termasuk kekafiran mereka adalah tidak mempercayai Al-Quran kita. Mereka mengklaim mereka punya Al-Quran sendiri namanya Mushaf Fatimah. 3 kali lebih besar daripada Al-Quran kita. Tapi kalau kita tanya mana Al-Quran itu, nanti kata mereka. Akan dibawa oleh Imam Mahdi menurut versi mereka di akhir zaman. 1 huruf pun gak ada yang sama. 3 kali lebih besar daripada Quran kita. Kalau sekarang antum lihat ada orang Syiah memuliakan Al-Quran kita, itu namanya taqiyah. Pura-pura supaya tidak disesatkan. Ini sulit kita. Apa namanya? Mengatakan orang Syiah itu atau berdialog dengan orang Syiah itu karena dia akan taqiyah, sulit kalau dia masih lemah. Kalau dia sudah mulai kuat, nah baru dia tampakkan aslinya. Iya. Apalagi kekufuran mereka berdoa kepada para imam mereka. Dan mereka menganggap para imam mereka tahu perkara gaib. Imam yang 12. Mereka berdoa kepada imam-imam mereka. Mereka berkata, ya Hussein, ya Ali. Bahkan talbiyah mereka ketika haji dan umrah, labbaika ya Hussein. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, kekufuran mereka. Malam nisfu Sya'ban, apakah ada berkahnya? Kebanyakan umat muslim membawa air minum ketika malam itu. Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan keutamaan khusus malam nisfu Sya'ban dan ibadah khusus di dalamnya. Jadi ini termasuk perbuatan mengada-ada dalam agama. Bagaimana hukum salat apabila di depan saf terdepan ditaruh jenazah yang hendak disolatkan di depan saf tersebut, diberi pembatas antara saf pertama dan jenazah? Sebaiknya dihindari, walaupun ulama khilaf, beda pendapat, dihindari lebih bagus. Karena Nabi SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha, jangan kamu salat menghadap kuburan dan jangan kamu duduk di atasnya. Kan yang dikubur itu jenazah juga. Maka jenazah ketika kita sholat di masjid, janganlah ditaruh di depan. Ya, taruhlah di samping atau di luar masjid terlebih dahulu. Nanti sudah selesai sholat, baru dimasukkan untuk disolatkan jenazahnya. Itu lebih berhati-hati. Dan ini pendapat yang dipilih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tahdhirus Sajid. Dan ini kitab bagus, sangat saya sarankan untuk dibaca. Kitabnya tipis. Tahdhirus Sajid Minatikhadil Kubur Masajid. Ada terjemahannya. Jadi beliau kumpulkan semua hadis-hadis tentang larangan keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Iya. Bagaimana hukum mengalap berkah apabila mengarah kepada kesyirikan yang besar? Ya, inilah yang kita bahas di bab ini. Itu adalah kesyirikan kalau tidak ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu memiliki berkah. Saya seorang pekerja di satu perusahaan. Bolehkah melamar pekerjaan di tempat lain dengan niat tempat pekerjaan baru sebagai rezeki dari Allah yang lebih baik karena kebutuhan hidup keluarga? Apa yang menghalangi? Apa yang membuat tidak boleh melamar pekerjaan di tempat lain? Asalkan ketika pergi melamar tidak mengambil waktu bekerja di tempat yang sekarang. Ya, misalkan setelah pulang kantor atau hari Sabtu Ahad, tidak masalah. Apa yang menghalangi? Atau minta izin. Kalau diizinkan oleh pemilik perusahaan kan tidak masalah. Apa yang menghalangi? Apa yang menjadikan itu terlarang? Saya kira tidak ada. Tidak masalah. Iya. Dan juga tidak boleh misalkan kita tahu rahasia-rahasia perusahaan pertama, kemudian kita bongkar di perusahaan yang lain. Itu berarti tidak amanah kita. Berarti kita tidak amanah. Iya. Bagaimana hukumnya mendatangi panggilan kerja dengan konsekuensi cuti? Karena ada hak cuti. Tidak masalah. Kan cuti, dia tidak melanggar, tidak mengambil, tidak melanggar perjanjian kerjanya. Kan ada hak cuti. Tidak masalah. Saya kira tidak ada yang membuat itu terlarang. Kecuali kalau mengambil jam pekerjaannya di kantor sebelumnya, atau itu tadi, membongkar rahasia-rahasia perusahaan sebelumnya. Iya. Mau tanya artinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tertarik sekali dengan hadis Rasulullah, orang yang bersalawat nanti dapat syafaat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat artinya doa. Kita berdoa untuk kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tambahan kebaikan dan keberkahan beliau. Adapun Ali Muhammad, para ulama menjelaskan sebenarnya kalimat Ali Muhammad itu tidak sebatas keluarga beliau, tapi seluruh pengikut beliau. Jadi ketika kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berarti kita mendoakan kebaikan untuk semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis tentang syafaat karena bersalawat, itu hadis tentang doa azan. Jadi hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kalau kita melakukan tiga amalan, kita dapat syafaat. Pertama, menjawab muadzin. Yang kedua, bersalawat. Dan salawat yang terbaik, salawat Ibrahimiyah, seperti yang kita baca dalam solat. Kemudian yang ketiga, membaca doa adhan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, wa salatil qa'imah, ati muhammadanil wasilatul fadilah, wa ba'athu maqama mahmudanilladhi wa'attah. Jadi kita amalkan tiga ini, maka ini termasuk sebab mendapatkan syafaat. Tapi syarat utama mendapatkan syafaat adalah tauhid. Ini sebab utama kita mendapatkan syafaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as'adun nasi bi syafaati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. InsyaAllah akan kita bahas lebih detail dalam bab syafaat. Jemaah sekalian, waktu sudah habis. Ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.